Kita bertemu dan saling tentang curangan bambu. Si kebaya merah cantik lagi mempesona. Kaulah gadis desa, lugu dan sederhana. Bibi merah tak bergincu, rambut panjang dan terurai. Kau seperti bidadari yang turun ke bumi, mandi di telaga air yang jernih. Si kebaya merah, adunai yang menggokalannya, mandi di batu depan pancuran bambu. Yang turun ke bumi, mandi di telaga air yang jernih. mana pancuran bambu. Punya pacar biasanya dibuat banyak diide orang. Jalanlah ke tengah sawah, sudahlah. manis-manisnya rasa gula batu. Tak semanis senyummu, duhai pujaanku. Sesegar-segarnya rasa buah jambu, tak sesegar parasmu dalam pandangan. Rasa gula batu, tak semanis senyummu, duhai pujaanku. Rasa gula batu, tak semanis senyummu, duhai pujaanku. Habibah, Habibah, dirimu sungguh mempesona. Di balik kecil bab yang suci, kau simpan wajah alami, membuat runtuhnya hati. Rasa gula batu, tak semanis senyummu, duhai pujaanku. Rasa gula batu, tak semanis senyummu, duhai pujaanku. Habibah, Habibah, dirimu sungguh mempesona. Di balik jilbab yang suci, kau simpan wajah alami, membuat runtuhnya hati. Rasa gula batu.

tidak perlu. Kan sekarang zaman pembauran. Hayya. Sejati menanam cinta. tak